Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. حاضرين جماعة جمعة yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita menghadapi umat ini seperti orang menjenguk pasien yang sedang sakit keras, yang sedang menderita komplikasi dengan segala macam bentuk penyakitnya dari ujung kaki sampai ujung kepala. Semua menawarkan obatnya. Yang paham tentang sakit jantung dia katakan ini obatnya. Yang mengerti tentang penyakit kulit dia katakan ini ramuannya. Yang mengerti tentang penyakit tulang dia katakan ini terapinya. Masing-masing berkata inilah obatnya. Tapi tak semuanya memberikan solusi. Begitulah agaknya. Yang satu mengatakan krisis kita adalah krisis ekonomi. Sebagian lagi mengatakan krisis kita adalah krisis politik. Sebagian lagi mengatakan krisis kita adalah perlunya revolusi mental. Berbagai macam menawarkan solusi. Tapi umat ini tetap juga dalam kenyataan sakit yang berkepanjangan. Lalu di mana pokok pangkal masalah kita? Tak lain tak bukan adalah pendidikan agama Islam. Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan, tidak menyuruh kita pertama kali salatlah, tidak mengatakan bayarlah zakat, tidak mengatakan puasalah, karena semua ibadah itu tidak akan diterima kalau tidak ilmu yang benar. Tauhid kita mengajarkan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Tapi la ilaha illallah itu diawali dengan kalimat fa'lam annahu la ilaha illallah. Apa makna fa'lam? Berilmulah, ada ilmunya. Dari mulai memasak, menjahit pakaian, membuat rumah, bercocok tanam, bertani, berniaga dan berdagang, semuanya ada ilmunya. Oleh sebab itu hidup ini juga diajarkan oleh ilmu. Maka dalam Al-Quran dikatakan Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan ilmu kepada datuk moyang kita Adam alaihi salam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah taala mengajarkan ilmu kepada Adam alaihi salam. Lalu kemudian ketika manusia meninggalkan ilmu agama ini, maka disitulah pokok pangkal kehancuran umat ini. Kita tidak kekurangan insinyur, kita tidak kekurangan ahli hukum, tapi ketika tidak ada rasa takut dalam hati kepada Allah, maka hukum akan dipermainkan, timbangan akan diperjualbelikan, tidak lagi ada standar, karena pokok pangkal dari ilmu adalah amal, dan ujung daripada amal dalam Islam adalah menanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa 29 hari, 30 hari lamanya. Apa yang diinginkan dari ibadah puasa itu? La'allakum tattaqun, supaya kamu takut kepada Allah. Melaksanakan ibadah haji, meninggalkan kampung halaman, anak istri, sahabat, kerabat, tetangga, handai tolan. Apa yang diinginkan dari haji itu? Fala rafasa, tidak lagi melakukan perbuatan seksual. Wala fusuqa, tidak lagi melakukan perbuatan fasik. Wala jidal, tidak lagi kasar. Kata-kata menyinggung perasaan, merusak hubungan silaturahim, memutus ukhuwah Islamiyah. Apa yang diinginkan dari solat? Salat yang dilakukan orang pagi, petang, siang dan malam, yang diinginkan dari salat itu adalah tanha anil fahsya wal munkar, takut kepada Allah sehingga tidak lagi melakukan perbuatan keji, merugikan diri sendiri, merusak orang lain, wal munkar, perbuatan yang buruk, berbau seksual, melaksanakan yang dapat memutuskan hubungan, merusak alam semesta. Oleh sebab itu, Islam mengajarkan kita agar menuntut ilmu. Yarfa'illahu allazina amanu minkum, Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian. Tapi ada kelebihan orang berilmu. Wallazina utul ilma, orang-orang yang berilmu, darajat, beberapa derajat ditingkatkan Allah Subhanahu wa taala kedudukannya di antara yang lain. Yang membedakan kita dengan binatang yang melata di atas muka bumi Allah ini adalah ilmu. Dari sejak ada ayam, binatang-binatang yang lain yang haram, tak layak disebutkan nama-namanya di tempat suci ini, semuanya beranak pinak, semuanya makan dan minum, semuanya tidur, semuanya bergerak, semuanya bekerja, semuanya beraktivitas, semuanya sarang. Kalaulah membangun rumah itu manusia punya kuasa, maka tidak ada yang lebih indah daripada rumah lebah, sarang lebah. Kalaulah membuat sarang itu kuasa, maka tidak ada yang lebih indah daripada sarang semut. Kalaulah beranak pinak itu adalah kehebatan, maka tidak ada yang lebih banyak anaknya daripada binatang yang haram, yang namanya tak layak, tak cocok, tak sesuai disebut dalam rumah Allah. Maka sesungguhnya kelebihan kita dari mereka hanyalah diberikan Allah Ta'ala suatu kelebihan. Afala ta'qilun, mengapa tidak berpikir? Afala tatafakkarun, mengapa tidak menggunakan akal? Afala tatazakkarun, mengapa tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka solusi yang paling tepat adalah menanamkan pendidikan agama. Hari ini kita melihat sekolah anak-anak kita, dulu datuk-datuk kita di negeri Indragiri Hulu ini, tepatnya di kota Air Molek ini, mereka jauh belajar ke Padang Panjang, ke Diniyah Putri, ke Tawalib. Setelah itu mereka kembali kemari mendirikan sekolah Nurul Falah, Syakirin, pondok pesantren. Dididiklah generasi ayah kita, ibu kita, anak-anak kita. Bahkan kita pun mendapatkan pendidikan ini. Tapi kemudian pendidikan agama yang begitu banyak, untuk memahami Al-Quran saja ada ulumul Quran, ada tajwid, ada ilmu tafsir, ada tafsir tahlili, ada tafsir maudhu'i. Untuk belajar fikih saja ada fikih, ada qawaidul fikih, ada usul fikih, ada fikih ibadah, ada fikih munakaha, ada fikih muamalah. Untuk memahami hadis ada ulumul hadis, mustalah hadis, rijalul hadis, mukhtaliful hadis, ruwatul hadis, hadis tahlili, hadis maudhu'i. Untuk memahami bahasa Arab ada nahu, ada sarab, ada ma'ani, ada bayan, ada badi', ada balaghah. Pelajaran agama begitu banyak, tapi kemudian pelajaran agama ini mulai dikesampingkan. Mau tak mau, suka tak suka, pelajaran agama ini mulai dikebiri, dianaktirikan. Lalu kemudian dia dipres menjadi 5 pelajaran saja. Quran, hadis, fikih, akidah akhlak, bahasa Arab, sejarah Islam. Namun kemudian dalam perjalanannya, pelajaran agama ini pun mesti juga harus digunting, dipotong, dihilangkan, sehingga tinggal hanya satu saja lagi, pendidikan agama Islam. Akhirnya orang-orang tua bangga dengan anak yang punya prestasi yang luar biasa, pandai, hebat, berkarya, mandiri, berkarir. Tapi ada yang hilang dari dirinya. Dia tidak mengenal Tuhannya, dia tidak mengenal Rasulnya, dia tidak tahu bahwa setelah hidup ini dia akan mati dan dia akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dia kejar hanya dunia, dunia, dunia, dunia. Prestasi keberhasilan bagi dia adalah memiliki rumah yang besar, kendaraan yang mewah, kekuasaan, jabatan. Tapi jiwanya kering. Apa setelah itu? Dia akan mati. Dia hanya akan menjadi santapan cacing tanah. Tidak ada rasa takut dalam dirinya. Dia tidak mengenal Rabbnya. Awwaluddin ma'rifatullah, bukan hadis Nabi, ungkapan para ulama. Tapi itu semua ditanamkan dalam diri. Mengapa saya mesti takut korupsi? Mengapa saya takut kolusi? Mengapa saya mesti takut makan haram? Karena kelak kau akan menghadap Allah, wahai anakku. Orang tua dulu berpesan kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, setelah aku mati nanti nak, kau akan sembah apa? Kau akan sembah siapa? Siapa yang kau ikut? Aku tak ingin kau kaya, tapi kau tak mengenal Allah. Seorang ibu yang mengandung anaknya 9 bulan 10 hari lamanya, menyusukan 2 tahun lamanya, meregang nyawa dia melahirkannya, bersimbah darah, dia mesti berpesan kepada anak-anaknya, hai anakku, aku tak ingin meregang nyawa saat melahirkanmu, tapi aku hanya akan mengandung orang calon-calon penghuni neraka. Mungkin khutbah Jumat tak berkesan di hatinya, mungkin ceramah ustaz tak masuk ke telinganya, tapi pesan seorang ibu amat sangat mendalam. Ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan, yang mendengar ceramahmu tak banyak, yang mendengar kajimu tak banyak, kau pun tak pandai berceramah, tapi satu orang dapat hidayah karena lidahmu, satu orang dapat ilmu karena mulutmu. Khairum min umurin ni'am, khairum min umurin na'am, lebih baik daripada kau memiliki kendaraan termahal, seekor unta yang merah. Tanamkanlah ke dalam diri anak-anak kita, diawali dari pendidikan keluarga. Harta yang banyak, ada tanah, cukup untuk membuat 3 lokal, tidak namanya pondok pesantren, karena kita tak kuasa untuk mengontrol mereka dari tidur sampai bangun, sampai berjalan, sampai tidur lagi. Tapi kita bisa membuat SMPIT, SDIT, SMAIT. Mereka akan ahli dalam bidang fisika, biologi, kimia, tapi juga mereka mengerti fikih Islam. Mereka tahu bagaimana cara menyolatkan orang tua, berapa kali mereka kita mandikan, mandi pagi, mandi siang, mandi sore, kotor bajunya, mandi lagi, karena bajunya noda, kita akan cucikan dia, akan bersihkan lagi. Tapi kita hanya minta mandi 1 kali saja, mandi jenazah, itu pun dia akan berikan kepada orang lain. Kan ada BSKM, kan ada petugasnya, mengapa mesti saya? Padahal ini adalah pendidikan yang luar biasa. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mulai lagi berpikir ulang akan kemana pendidikan anak-anak kita ini ke depan. Mungkin kurikulum nasional susah untuk kita rubah, tapi kita bisa masukkan muatan-muatan lokal. Anggota legislatif berjuang memperjuangkan untuk memasukkan pendidikan agama ke sekolah-sekolah umum. Lalu gurunya dari mana? Kita tidak kurang para pendidik, ada sekolah tinggi agama Islam yang alumni terus mengalir setiap tahun. Kemana guru-guru ini? Kemana mereka akan bekerja? Lalu gajinya dari mana? APBD, APBN. Ini negeri gemah ripah loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman, unta yang zamrud katulistiwa. Di mana minyak yang kita miliki? Mengapa tidak bisa menggaji guru? Mengapa tidak bisa menyekolahkan mereka mendapatkan pendidikan agama yang layak, sehingga ketika mati kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita meninggalkan generasi yang selalu kita mohonkan kepada Allah pagi, petang, siang dan malam, Rabbi habli minas salihin. Ada satu doa yang dimintakan oleh Zakaria alaihi salam sehingga dia memperoleh Yahya, Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibah, berikan aku keluarga, anak cucu keturunan yang baik-baik. Tak ada gunanya mereka kaya, tak ada gunanya mereka berkuasa, kalau mati tak mengenang kita. Yang kita inginkan adalah pandai dia mengucapkan lantunan doa di tengah malam yang sepi, lalu dia katakan kepada Rabbnya, Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, seperti tetesan embun di tengah malam, seperti tetesan embun di tengah panas terik, seperti pelita di tengah malam yang gelap. Itulah yang akan menerangi kubur kita, itulah yang akan menghilangkan azab kita. Karena kata Nabi SAW dalam hadis sahih Muslim, idza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a, putus amalnya, kebun yang banyak tak lagi mengalirkan buah-buahan, rumah yang besar tak lagi dapat kita tempati, padahal dulu yang membangunnya kita, yang mencari arsiteknya kita, yang membeli tanahnya kita, yang membebaskan kita. Tapi sampai masanya tidak satu jengkal pun rumah itu bisa menjadi tempat tinggal kita. Kita hanyalah setumpuk daging yang busuk yang akan menjadi santapan cacing tanah. Tapi ketika kita bisa meninggalkan mereka, akan menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itulah yang menjadi harapan setiap muslim. Masjid tidak lagi hanya sebagai tempat beribadah, tidak lagi hanya sebagai tempat singgah, tak lagi hanya sekedar salat Jumat, fardu zuhur, maghrib ramai, subuh sunyi, tapi juga menjadi tempat pendidikan agama. Pengajian tidak perlu lama-lama dan panjang-panjang, dari maghrib ke isya 45 menit, setelah itu salat isya berjamaah, dibuka tanya jawab 15-20 menit. Kata pepatah Melayu, kalau mencincang sampai ke landasan, kalau mengaji sampai putus kaji. Tak perlu lagi kita kaji dunia ini, perlu kita kaji bagaimana salat yang khusyuk, bagaimana cara toharah. Senin malam Selasa kajian fikih, Selasa malam Rabu kajian hadis, Rabu malam Kamis kajian tafsir, Kamis malam Jumat membaca surat Yasin. Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang membaca surat Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, pada waktu subuh dia akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Jumat malam Sabtu mengkaji fikih, Sabtu malam Ahad malam libur tablik amar, panggil para ustaz, para ulama mengingatkan kita tentang agama. Suami yang diingatkan tentang agama, dia tidak akan menganiaya istrinya. Istri yang diingatkan tentang agama, dia tidak akan selingkuh mengkhianati suaminya. Anak yang diingatkan tentang agama, dia tidak akan durhaka pada orang tua. Orang tua yang diingatkan tentang agama, dia tidak akan menyia-nyiakan amanah anak yang dititipkan Allah kepadanya. Sampai masanya, masyarakat yang besar berasal dari keluarga yang kecil. Ayah, ibu, istri, anak, suami. Keluarga yang kecil berasal dari person-person. Kalau sudah personnya baik, keluarga akan baik. Kalau sudah keluarga baik, masyarakat akan baik. Kalau sudah masyarakat baik, kota akan baik. Kalau negeri ini baik, Allah akan limpahkan karamah, kemuliaan, barakah. Janji Allah Subhanahu wa taala. Walau anna ahlal qura, kalau penduduk negeri itu amanu, beriman, wattaqau, bertakwa, la fatahna alaihim, akan kami bukakan untuk mereka barakatin. Allah tidak mengatakan barakatan, satu berkah, tapi Allah katakan barakatin, barakah dari tanam-tanaman, barakah dari tanah, barakah dari perut bumi, barakah dari atas bumi, turun hujan dari langit menumbuhkan tanam-tanaman. Hari ini hujan juga turun, tapi dosisnya terlalu banyak sehingga mematikan akar-akar padi. Padi tak lagi tumbuh, maka kita perlu mengimpor padi. Di Arab Saudi, Saudi Arabia, di Makkah, di Madinah, mereka gali tanah untuk mendapatkan air, tapi apa yang muncul? Minyak tidak kering-kering sampai hari ini. Sampai pengangguran pun mendapatkan subsidi, pendidikan gratis, orang sakit gratis. Tapi apa yang terjadi ketika manusia itu tak bersyukur kepada Allah? Walakin kadzabu, mereka mendustakan ayat-ayat kami, mereka menyepelekan kitab suci kami, mereka menginjak-injak hukum kami. Akhadnahum, kami cabut berkah itu. Akhadnahum, kami ambil barakah rezeki itu. Bima kanu yaksibun, bukan karena kami kejam. Allah tidak pernah kejam, Allah tidak pernah menganiaya. Bima kanu yaksibun, kami cabut barakah dari langit, kami cabut berkah dari bumi akibat dari perbuatan mereka. Tak ada jalan lain, kembali kepada maghrib mengaji. Dulu masa-masa lampau, datuk nenek moyang kita, terbayang anak-anak kecil berlari-lari berkejar, saling berkejaran, membawa obor di petang hari, majlis mengaji, masjid, surau, langgar, musalla, ramai dengan anak-anak mengaji. Tapi suara hiruk-pikuk itu sekarang sudah hilang, berganti dengan suara sepi, berganti dengan suara sunyi. Hiruk-pikuk anak-anak sudah lari ke warnet, PlayStation, game online, Twitter, BBM, WhatsApp. Ini semua adalah alat. Alat-alat ini seperti pisau yang memiliki dua mata. Satu sisi dia bisa memotong ke bawah, tapi jangan lupa, dia bisa memotong leher kita, dia bisa menyayat urat nadi kita, sehingga tak ada lagi yang tersisa. Sampai masanya, kita pun hanya akan menjadi keniscayaan belaka, hanya akan menjadi kenistaan belaka. Tak ada yang dapat menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau Allah berikan nyawa masih bersemayam dalam tubuh, nafas masih berdenyut, detak jantung, nadi masih bergetar, maka sesungguhnya ada yang diinginkan Allah dari kita. Sampai masanya semua orang-orang kafir, semua orang-orang kafir akan berkata, wa yaqulul kafiru, orang berkafir berkata, ya laitani kuntu turaba, andai aku menjadi tanah. Mengapa mereka minta ingin menjadi tanah? Karena Allah mengumpulkan semua binatang, lalu Allah katakan kepada binatang itu, kunu turaban, jadilah kalian menjadi tanah. Ketika semua binatang yang tak bertelinga, ketika semua binatang yang tak berakal, ketika semua binatang yang tak membaca, mereka itu menjadi tanah. Tapi kita tidak akan menjadi tanah. Kita bukan binatang. Kita diberikan akal. Kita salurkan pengetahuan kepada yang benar. Islam tidak hanya mengajarkan orang belajar Quran dapat pahala, belajar hadis dapat pahala, belajar fikih belajar pahala. Adapun dokter tidak berpahala. Menjadi dokterlah engkau wahai anakku, tapi dengan ilmu kedokteranmu itu kau buat khitan masal gratis, kau akan buatkan operasi bibir sumbing gratis. Dalami ilmu hukum konvensional, SH, MH, doktor, walaupun kau sampai ke Leiden Belanda, tapi dengan ilmu itu kau akan bela ulama. Jangan sampai ada yang didiskriminasi, jangan sampai ada kriminalisasi. Belajarlah ilmu pertanian. Dengan ilmu pertanian itu kau akan bercocok tanam. Tidak ada lagi tanah-tanah yang kosong.